sungguh manis aduhai. Hatiku ini gemetar. Kau bikin jantung ini berdebar. Kau sangat cantik aduhai. Membuat aku gemetar. Hatiku lemas aja gile.